الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسلمين ومسلمات الجزاء، الله سبحانه وتعالى الحمد لله سبحانه وتعالى الله dan senantiasa mencurahkannya atas kemuliaan yang telah kita selalu bersalam. Semoga dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini hari Senin tanggal 10 dari bulan Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 Islam Indonesia. Kita lanjutkan kajian kita pada hari Kamis ini, kajian saya Muslim. Kita masuk ke bab 102. Bab 102 yaitu bab fadli salatil jama'ati wa fadli salat. Keutamaan sholat berjamaah dan keutamaan menunggu sholat. Hadis 1504. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Qurayb jami'an an Abi Muawiyah. Qala Abu Qurayb hadatsana Abu Muawiyah an Al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيته وصلاتي في سوقه بضعا وعشرين درجة. وذلك أن أحدا إذا توضأ فحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها قصيدة حتى يدخل إلى المسجد. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة في يعني ما كانت الصلاة هي تحبسكم والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه ويقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يفض فيه، ما لم يحدث فيه. Dengan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul rajuli fi jama'ah, sholat seseorang berjama'ah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, melebihi atas sholatnya di rumahnya, wa sholatihi fi suqihi, atas sholatnya di pasarnya, bid'an wa 'ishrin darajah. Bid'an itu adalah angka antara 3 sampai 10. Maka bisa dikatakan 25 atau 27. Wa 'ishrin darajah, 27 derajat atau 25 derajat. Wadalika hal itu disebabkan anna adahum seseorang di antara mereka ila tawwa apabila dia berwudu fa'ahsan al-wudu'a lalu dia mempercantik wudunya, sempurnakan wudunya di rumah. Suma ada masjid lalu dia pergi ke la yanhazuhu illa salat, tidak ada yang menggerakkannya yang mendorongnya kecuali salat. Ditafsirkan salat. La yuridu illa salat. Dia tidak inginkan musyrik kecuali salat. Bukan karena janji menagih hutang, sebagai hutang, untuk semata-mata dia datang musyrik. Dalam biar tubuh kuatannya tidak ada dia melangkahkan kaki satu langkah illa rafi'ala biyada rafi'ah, kecuali dengan satu langkah itu diangkat derajatnya. Wa huqqa anhu khati'ah, wa huqqa anhu biya khati'ah, dan digugurkan dengan satu langkah itu satu dosa. Hatta yurdukhala ila masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Faidah dakhala masjid, apabila dia masuk ke masjid dan sholat, maka terhukum di dalam sholat. Maka dari sholat dia habis itu. Selama sholat itulah yang menahannya untuk tetap berada dalam masjid. Dia masuk ke masjid. Sholat menegakkan mulut. Maka selama dia di masjid, sambil ditegakkan sholat, maka dia terhukum sebagai orang yang sedang dalam sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat mendoakan kepada salah seorang di antaramu, mada majlisin dari sholat ini, selama masih berada di tempat duduk dia yang dia sholat di dalamnya. Wayaqul wayaqulur yaqulur, mereka mengatakan Allahumma rahmi, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma filahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah berilah taubat kepadanya. Malam yukdihi, selama dia tidak mengganggu. Malam yuhdis fihi, selama dia tidak punya hadas. Dia tahan dirinya, dia tidak punya hadas, maka mereka selalu mendoakan. Dalam hadis ini kita melihat yang pertama, sholat seseorang di dalam jamaah, maka tentu jamaah di sini adalah di masjid. Melebihi dari sholatnya di rumahnya atau di pasarnya, Imam Nawawi mengatakan wal al-muradu sholatuhu fi baiti wa suqihi munfaridan. Sholatnya di rumahnya, sholatnya di pasarnya, maknanya itu adalah sholat sendiri. Sholat sendiri di rumah dengan sholat berjamaah di masjid. Maka sholat berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat sendiri di rumah, atau sholat sendiri di mana? Di pasar, maksudnya di toko ya, tempat jualan dia. Nah, doanya sholat memang sholat alhamdulillah, tapi dia sholat di tempat kakimu di bantangnya sejadah, itu alhamdulillah yang sholat. Enggak, karena yang lain banyak enggak sholat. Lebih baik atau lebih tinggi, lebih baik atau melebihi dari sholat yang sendiri, dari sholat berjamaah tadi. Bil'ul, Rasyri, dan 25 atau 27 juga. Dari mana nih derajatnya dia? Hal itu disebabkan bahwasanya apabila salah seorang di antaramu berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, di mana dia berwudu? Di rumah. Ini keutamaan berwudu di rumah. Kemudian atau masjid, lalu dia mendatang masjid. Tidaklah yang dia inginkan kecuali masjid, kecuali sholat. Betul-betul dia datang dari rumahnya, yang dia kejar itu adalah sholat. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali derajatnya diangkat dan dosanya dikubur. Nah ini mengangkat derajat, menguburkan dosa. Sampai dia masuk masjid. Apabila ada orang dalam masjid, dia dihukum di dalam sholat. Selama yang menahan dia itu adalah sholat. Apabila seperti itu, malaikat akan mendoakan dia terus. Nah ini keutamaan, kalau kita lihat, keutamaan orang datang awal ke masjid. Tujuan untuk ke masjid, selama ada di masjid, dia masih dihukum sebagai sholat. Walaupun waktu sholat selama. Dia tahan dirinya untuk bisa mengerjakan sholat pertama. Malaikat mengeluarkan rahmat, meminta ampun kepada Allah, meminta diterima tobatnya. Ya, selama dia tidak menahas, selama dia tidak menyakiti atau mengganggu. Baik, hadis yang kedua. Selama dia belum batal wudhunya, maka dia dihukum sebagai orang yang dalam sholat. Hadis 1508 masih dari Al-Mulayr radhiyallahu ta'ala anhu, semua sahabat, la yazalu 'alim fi salati ma dalat as-salatu tahbisu la yamna'u an yanqalib ila ahli illa as-salat. Senantiasa seseorang di dalam salat, seseorang dia tuh dalam salat, selama salat itu yang menahannya, dia tidak akan menghalang dia untuk kembali kepada istrinya atau keluarganya kecuali sholat. Tidak ada yang menghalang dia untuk pergi ke rumah kembali kecuali menghalang adalah sholat. Dia sungguh. Ya, maka dia dihukum sebagai dalam sholat. Hadis 1509 masih dari Al-Mulayr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ahadukum ma qa'ada yantadhiru salata fi salati ma lam yuhdith tad'u lahu al-mala'ikatu Allahumma lahu Allahumma arhamhu. Salah seorang dia tahu selama dia duduk menunggu sholat, dia berada di dalam sholat. Selama belum punya hadas, yakni belum batal wudhunya, malaikat mendoakannya dengan mengatakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Baik. Bab yang ke 1103, bab fadli kathratil khutat ila masjid, bab keutamaan langkah yang banyak ke masjid. Jadi banyak, semakin banyak langkah semakin utama. Hadis 1511, haddatsana Abdullah bin Barradah الأشعري وأبو كويه قال حدثنا أبو أسامة عن كويه عن أبي مردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممسا فأبعدهم والذي يكثر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. من سنة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia paling besar pahalanya di dalam sholat adalah orang yang paling jauh terhadap sholat itu perjalanannya, mamsan. Mamsan ini jalan kakinya. Jadi semakin jauh jalan kakinya, semakin makin besar. Maka di sini bertentangan dengan apa yang dianggap oleh sebagian orang bahwa kita harus sholat di masjid lingkungan kita. Tidak boleh meninggalkan masjid lingkungan kita pergi ke masjid yang lain. Itu salah. Semakin jauh posisinya, semakin banyak langkah dia, semakin besar pahala. Fa'a'anhu, semakin jauh, semakin bagus. Ya, tapi mana? Jangan kaki, bukan yang mau. jaraknya mungkin 7 kilo. Dia dari Bani Salim. Kalau dikatakan sekarang ke belakang sekarang. Pergi ke Masjid Nabawi tidak pernah terlambat. Lalu ada yang mengusulkan, kamu belilah kendaraan keledai. Keledai pakai roda atau pakai kaki? Pakai kaki, 4 kaki ya. Tapi saya cuma 2 kaki. Supaya bisa melindungi kakimu dari panas pada siang hari dan membantumu dari kegelapan pada malam hari. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Ya. Apalagi saya berharap berangkat saya ke masjid dan pulangku dari masjid diberikan pahala. Disampaikan kepada Nabi dengan mengatakan bagi dia, ya, dia berkata. Nah, jadi kalau kita lihat semakin banyak, semakin jauh, semakin jauh semakin banyak, semakin banyak semakin banyak yang melangkah. Nanti di dalam bab berikutnya nanti kita akan pelajari adalah berjalan kaki ke masjid menghapus bersyukur. Nah di sini manusia perjalanan. Walad yang tanda salat hatta yusalliyah ma'imam a'lam ajran min al-yusalliyah kumayan. Orang yang menunggu salat sampai dia mengerjakan sholat bersama imam lebih besar pahalanya daripada dia sholat kemudian dia tidur, sholat sendirian kemudian dia tidur, dan berat yang lain sampai dia mengerjakan sholat itu bersama imam di dalam berjamaah. Baik, hadis berikutnya. حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهبي عن أبي أبي الكعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه لا تخطئه الصلاة. Ubay bin Ka'ab dia mengatakan, ada seseorang yang aku tidak mengetahui seorang pun yang jauh lebih jauh daripada masjid daripada dia. Orang ini terjauh. Wa kana la tuhti'uhu sholat. Dia tidak pernah terlambat sholat. Ya? Tidak pernah satu sholat, tidak pernah sholat menyalahinya. Akhirnya tidak pernah dia terlambat sholat. Qala lalu mengatakan fiqila lahu ada mengatakan la yushtaraita imaman tarakamuhu fil dhulma fil dhulma wa fil randha. Kalau seandainya engkau beli keledai, engkau naiki dia di dalam kegelapan, di dalam kepanasan, randha yaitu panasnya pasir elektrik bertahan kalau musim panas. Ya, kita ini rasa hangus dalam kaki ke atas musim panas. Qala apa kata dia? Ma yasuhu li anna manzili ila jambi masjid. Jangankan kerajaan yang lain, saya tidak pengen rumahku sampai masjid Nabi. Dekat masjid Nabi pasti sudah semakin ya gampang lagi ke masjid. Tidak. Ini uridu an yuktaba li man syaa'a ila masjid wa ruju'i idza raja'tu. Aku ingin ditulis bagiku perjalananku, langkah kakiku, berjalan kakiku ke masjid dan kembali ku apabila aku kembali kepada keluargaku. Siapa yang ditulis? Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Jama'allahu laka dzalika kullahu." Apa kata Nabi? Sungguh Allah telah mengumpulkan bagimu itu semua. Jadi berangkat dan pergi, pulang-pergi itu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Semakin jauh, semakin banyak besar pahala. Berarti, nanti ada yang pilih pula. Mana lebih baik, sholat sunnah kita di rumah, lalu kita terlambat dari masjid, terlambat sholat bersama imam, daripada kita sholat sunnah di masjid, ya dapat salat akurat ya Rasulullah. Mana yang lebih baik? Lebih baiklah kita mendapatkan takbirat ihram bersama imam di masjid. Rumah kita jauh, antara azan dan iqamah pendek. Berarti sebelum sholat kita sudah datang ke masjid. Selama kita datang ke masjid, kita menunggu di dalam di masjid untuk sholat, kita terhukum sebagai orang sedang. Ini kadang-kadang subhanallah, cara berpikir, ya, cara berpikir. Terkadang memang sholat sunat itu afdal di rumah. Tapi kalau yang lebih afdal dari itu ditinggal, bukankah sholat sunat itu ada bahaya? Maka sholat sunat qabliya kita waktu ini agar kita bisa mengumpulkan semuanya. Sholat ba'diyah kita tinggalkan di rumah. Ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sholat sunatnya zuhur karena itu ba'diyahnya juga zuhur juga ba'diyahnya juga di masjid. Kenapa? Karena dia melayani para sahabat. Maka dia kerjakan di masjid. Terkadang Isya, subuh itu kata di rumah, karena rumahnya dekat. Nah sekarang kita rumahnya jauh nih. Kita sholat sunat apabila subuh di rumah dulu, tapi kita ketinggalan seberapa? Kita berapa ya rumahnya? Maka kalau sunat itu kalau kita lihat, kita tahu bahwasanya ini akan mengubahkan kita terlambat berapa tahun sebenarnya. Maka lebih baik kita datang lebih awal. Datang sebelum waktunya bagaimana? Boleh. Selama itu kita dihukum sebagai ada jam 4 orang datang sini misalnya. Sudah. Dari jam 4 memang kalau dia menahan dia itu adalah sholat, berarti dia masih dalam hukum sholat sampai datang sholat semua. Nah ini utamanya bagi kita. Lihat ada permasalahan yang sering ditanyakan oleh orang cara berpikirnya yang tertentu zakat fitrah. Apakah zakat fitrah itu apa yang kita harus terapkan itu yang harus dikeluarkan? Kalau orang menawar, dia makannya sagu. Datang dia ke Padang, bawa sagu dikasih ke orang Padang, mau dimakan orang Padang salah itu. Ya, kita keluarkanlah makannya yang dimakan oleh orang setempat. Ya, orang di sini sagu tidak dijadikan sebagai makanan pokok. Woi, dia ngomong-ngomong, ya, buat snack. Bagi orang satu di Mentawa itu adalah makan pokoknya. Kalau bagi mereka di lokasi yang mereka semuanya adalah makan sagu, dia bisa bagikan sagu itu sebagai makan pokok. Tapi kalau orang di komunitas di situ makan nasi dan dia sendiri makan sagu, apakah dia mengeluarkan sagu kepada orang yang mengkomunitas makan beras atau nasi? Tidak. orang-orang yang saklek gitu dalam memahami. Jadi kalau kita lihat utama tadi bahwa berupaya kita berdasarkan musik dengan jalan hati ini sama. Kalau orang mengkiaskan itu biasa. Langkah kaki itu dengan putaran roda. Sesuatu sama lagi pun biasa. Ini orang keledai empat kaki ya, dilatakan juga. Ya, dia nggak mau. Malah nggak mau dia di rumah dan rumahnya di atas ini. Tapi ini orang punya azam. Tapi kalau orang yang tidak punya azam, tekad yang kuat, jangan coba-coba untuk jauh ke rumahnya dari masjid. Ini adalah alasan untuk tidak pergi ke masjid. Ya, ada orang sudah azamnya sudah lemah, tekadnya sudah lemah. Ambil tapi habis lebih jauh, lebih baik jauh ke rumah Allah dari rumah masjid supaya dapat dapat pahala yang banyak. Iyo kalau Allah punya tekad yang gue, tapi kalau enggak, ya, dan alasan datang-datang mas haji, ya terus jauh luar, akhirnya tak ada pun yang masuk masuk. Nah, kalau gini, bagaimana caranya nih? Kita lihat kondisi kita. Kalau diri kita ini adalah orang yang punya kuat tekad, memang disiplin. Ini orang disiplin nih, enggak pernah ketinggalan sholat, ya, walaupun rumahnya jauh. Tidak pernah ketinggalan takbir atau ihram bersama ini. Ya, ada hadis tentang 40 hari. Siapa yang tidak ketinggalan takbir atau ihram bersama ini 40 hari, maka dituliskan baginya dua kebebasan: bebas dari neraka, bebas dari punah. Kalau 40 hari mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah patokan pelatihan. Ya, pelatihan selama 40 hari itu sudah menjadikan sebuah kebiasaan. Sehingga setelah itu, ya, tidak akan mudah untuk terbiasa. Itu merubah karakter. Ya, 40 hari, tapi kalikan 5. Berarti 200 sholat. 200 kali kita mengulangi sebuah perbuatan baru bisa jadi teratur. Nah, bisa gak kita bawa itu? Sebab nanti akibatnya adalah bagaimana kedisiplinan itu tetap dia jalan. Sehingga kita menjadi kebiasaan. Tapi ternyata bibir ada, ada kadar, kita cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, ini ada undangan akikah di Jalan Helar nomor 23 Dado Tunggul Hitam, alamat pabrik Cincau. Masuk dari Gang CK ke suatu kesana sebelum pasar pagi Tunggul Hitam. Ke kiri atau ke kanan masuk? Sebelum DPR. Baik, ini saya bagikan untuk ajar subuh hakim. Nanti selatan baru lagi yang hadir ini untuk bukan melempar, apa sih? Keutamaan bukan sholat bukan mendapat kita berulang atau tidak? Ya, keutamaan 40 hari mendapatkan takbir ihram bersama ini. Oh enggak, 40 kali sholat yang di Masjid Nabawi itu hadisnya terlalu lemah. Ya, 40 sholat di Masjid Nabawi arba'in dikatakan arba'in hadisnya lemah. Tidak terlambat atau jalan tapi ada kemungkinan terlambat ke... datang di awal. Lega sudah. Kita kan bisa melihat mandi saya berapa menit ini pergi ke masjid. Nah, kalau saya satu hal. Ah, sudah. Antum tentu lebih dapat yang bagus pendapatan tak berpikir. Ya. Demikian dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.